Bagaimana kalau ada seorang ustaz yang dia masih isbal? Bagaimana? Ya diingatkan dengan cara yang baik. Antum kasih buku. Untuk berubah itu kadang-kadang gak gampang ya. Karena dia kadang-kadang punya pemahaman bahwa isbal itu yang dilarang karena khuyala, karena sombong. Kalau gak sombong gak apa-apa. Dia perlu sabar memberikan keterangan dan nasihat. Waktu berubah, untuk berubah lama. Kalau antum pernah mengalami seperti itu, saya pernah nasihati seorang ustaz lama. Untuk bisa berubah itu lama. Tapi sabar. Diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan sampai berubah. Perlu waktu. Juga kepada keluarga. Untuk berubah dari dia mereka berbuat bid'ah, syirik. Lama waktunya. Kita alhamdulillah bersyukur Allah, kita dapat hidayah mudah. Tapi belum tentu orang tua kita semudah itu. Belum tentu juga keluarga kita semudah itu. Perlu waktu. Dan antum doakan, doakan dengan kebaikan. Kalau dia sebagai guru antum yang belum berubah, belum tahu tentang manhaj, antum doakan dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut, doakan dia dengan kebaikan. Mudah Allah memberikan hidayah pada dia. Perlu waktu yang panjang dan sabar. Antum kadang-kadang mengharap, pokoknya saya begitu dapat sunnah langsung bisa berubah. Antum mau samakan dengan orang tua? Ya gak bisa. Antum mau samakan juga dengan kakak atau dengan, gak bisa. Antum subhanallah diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan hidayah, mudah untuk menerima. Tapi orang tua antum yang terdidik dengan bid'ah puluhan tahun untuk berubah, perlu waktu, perlu kesabaran.